Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan fatwa Fadilatul Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala pada bab yang dibuat di sini an-nasihatu waraddu wa tahdzir. Nasihat, bantahan dan peringatan. Pada pertanyaan yang pertama, hal yunqamu ala as-salafiyyin, apakah salafiyyin dikritik istighaluhum birrududi karena kesibukan mereka dalam perkara membantah kebatilan, bidakwa annahum la yahtammuna bil ilm, dengan klaim bahwasanya mereka tidak memiliki keseriusan kesungguhan dalam ilmu. Kemudian beliau menjawab sebagaimana sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, bahwasanya membantah kebatilan, menjelaskan al-haq, demikian pula melumatkan alasan-alasan al-batil, ini tidak mungkin ditempuh kecuali dengan ilmu, dengan ayat, dengan hadis, dengan ucapan para sahabat dan salafun salih. Demikian juga beliau menekankan bahwasannya membantah al-bid'ah termasuk dari jihad fi sabilillah, bahkan lebih utama daripada berperang dengan pedang-pedang kita, karena pukulan kebid'ahan terhadap Islam sangat berbahaya jika manusia diam, tidak membantah ahli batil, maka agama ini akan terbengkalai. Demikian pula pengikut agama ini, sebagaimana dahulu agama ahli kitab terbengkalai, mereka terpecah belah, mereka melakukan penyimpangan, mengubah, mengganti ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah, kemudian mereka meremehkan hal itu, tidak mengingkarinya, tidak memeranginya. Maka demikian juga kebid'ahan, penyimpangan yang ada dalam agama ini merupakan bagian dari upaya untuk merusak agama Islam dan umat Islam. Ya. Oleh karena itu, orang atau ahli ilmu yang memerangi kebid'ahan, memerangi penyimpangan, maka hakikatnya dia adalah berjihad fi sabilillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, menjaga agama Allah dan menjaga umat Islam dari penyimpangan, menyelamatkan agama mereka dan dunia mereka serta akhirat mereka. Demikian juga beliau menjelaskan bahwasanya mendiamkan kebid'ahan, mendiamkan penyimpangan itu perkara yang sangat berbahaya. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya bantahan-bantahan terhadap kebid'ahan dan penyimpangan itu tidak mungkin ditempuh kecuali dengan ilmu, dengan hujah, dengan bayan, ya. Ditempuh dengan cara yang bijak, dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Semua ini merupakan pengamalan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi. Siapapun yang melihat kemungkaran maka hendaklah mengubah dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan kalbunya, dan itu adalah selemah-lemah iman. Kita lanjutkan jawaban beliau hafizahullahu ta'ala terhadap syubhat semacam itu yang menuduh salafiyin tidak peduli terhadap ilmu, sibuk dengan masalah rudud, masalah bantahan. Qala hafizahullahu ta'ala, ara'aita law anna al-muslimin, sampai sini ya, masuk sini. Ara'aita law anna al-muslimin 'amilu bihadzal hadits. Bagaimana pendapatmu? Seandainya kaum muslimin mengamalkan hadis ini, mengingkari kemungkaran dengan tangan, dengan lisan, dengan kalbu. Bagaimana pendapatmu seandainya kaum muslimin mengamalkan hadis ini? Hal tujadu hadihi al-quburu al-ma'budatu min dunillah? Apakah didapati kuburan-kuburan yang disembah selain Allah? Ketika dijelaskan di hadapan kaum muslimin, ya, pertama kali orang-orang memiliki kekuasaan yang membawai mereka mengingkari kemungkaran tersebut dengan tangan, dengan kekuasaannya. Kemudian para da'i, orang-orang berilmu mengingkari kemungkaran dengan lisannya, menjelaskan kebatilan peribadatan kepada Allah, menjelaskan bahaya dan madaratnya. Maka hal tujadu, apakah didapati kuburan-kuburan disembah selain Allah? Wahal yan'iqu ba'dun nasi bizzandaqah wal ilmi wal almaniyati alaniyatan? Dan apakah ada orang yang berteriak atau sebagian manusia yang berteriak untuk menyerukan ajaran-ajaran yang menyimpang, zindiq, kefasikan, perecehan terhadap agama? Demikian juga upaya untuk memisahkan antara urusan agama dengan urusan dunia secara terang-terangan. Agama hanya kaitannya sama masjid, ibadah. Adapun masalah hubungan bermasyarakat, berbangsa dan negara, ini urusan dunia. Ya. Kalau umat Islam menerapkan hadis ini, apa ada orang yang berani berteriak semacam itu? Mengajak kepada kefasikan, mengajak kepada kemunafikan, mengajak kepada pemahaman liberal. Ya. Qala dzalika raji'un ila dha'fil muslimin wa ila tarki hadzal asli. Semua itu kembali kepada kelemahan kaum muslimin. Kuburan disembah, kemudian ajaran-ajaran yang menyimpang begitu banyak. Demikian juga prinsip-prinsip yang menyelisihi agama Allah, Al-Quran dan Sunnah tersebar di mana-mana. Dzalika raji'un, hal itu, kerusakan-kerusakan itu terjadi kembali kepada lemahnya kaum muslimin, dan tatkala kaum muslimin meninggalkan prinsip yang agung ini, mengajak kepada kema'rufan, mengingkari kemungkaran. Qala hafizahullahu ta'ala, raddul bid'i wan nuhudu bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar amrun wajibun. Membantah kebid'ahan-kebid'ahan dan bangkit untuk mengajak kepada kema'rufan dan mengingkari kemungkaran adalah perkara yang wajib. Wajib bagi kaum muslimin. Dalam sekian banyak ayat, demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa lamma sakata an-nasu fasada katsirun minan nas. Maka tatkala manusia diam dari kebid'ahan, dari kemungkaran, maka sekian banyak dari manusia yang rusak. Bahkan bisa menyebabkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israel 'ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'alu. Bani Israel dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi Dawud dan Isa bin Maryam, diturunkan dalam kitab Allah Taurat dan Injil, Zabur dan Injil. Hal itu disebabkan karena perbuatan mereka, di mana mereka tatkala melakukan kemungkaran, mereka tidak mengingkari kemungkaran, tidak mengingkari kerusakan yang ada, sehingga laknat Allah Subhanahu wa taala menimpa mereka. Terjadi kerusakan di tengah-tengah mereka dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, muamalah rusak. Maka hal demikian untuk menjaga agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala, ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Allah jadikan prinsip ini sebagai modal utama bagi umat Islam untuk menjadi umat yang terbaik. Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan, yang dikeluarkan untuk manusia, mengajak kepada kema'rufan, mengingkari kemungkaran dan beriman kepada Allah. Qala hafizahullahu ta'ala walamma sakata an-nasu fasada katsirun minan nas. Tatkala manusia diam dari kemungkaran, dari kebid'ahan, maka sekian banyak manusia rusak. Wa ghaza al-ilhadu waz-zandaqatu wal ilmi almaniyatu wal qaumiyatu. Dan ilhad, penyimpangan itu memerangi Islam. Pemahaman-pemahaman menyimpang, zindiq, munafik. Demikian pula pemahaman sekuler memisahkan agama dengan dunia dan kaumiyah, sikap-sikap ekstrim terhadap kelompoknya, ta'assub terhadap kelompok, fanatik terhadap golongan. Kullu dzalika min atharis sukuti wa adami muqawamati al-batil wal bid'ah. Penyimpangan, zindiq, kemudian pemahaman sekuler, liberal juga demikian, fanatik terhadap kelompok, memerangi agama Islam, semua ini merupakan asar, pengaruh atau dampak negatif diamnya dan tidak adanya upaya untuk mengimbangi kebatilan dan kebid'ahan. Tidak ada perlawanan terhadap kebatilan dan kebid'ahan. Wa illa law anna ulama al-muslimin fil alami. Jika tidak, seandainya ulama kaum muslimin di dunia ini wajahu hadhihi at-tayyarati min bidayati amriha. Mereka menghadapi ya gelombang-gelombang yang dahsyat tersebut sejak awal munculnya penyimpangan-penyimpangan itu. Lama kana halul muslimina hadhil hala al-addaniyata. Niscaya keadaan kaum muslimin tidak menjadi keadaan semacam ini, keadaan yang rendah, hina. Tahta wad'ati adh-dhulli fi kulli makan. Berada di bawah, diinjak oleh kehinaan di setiap tempat. Sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW, ya. Waju'ilat az-zillatu was-saghar 'ala man khalafa amri. Dan dijadikan rendah dan hina bagi siapa saja yang menyelisih ketetapan ataupun perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin banyak, namun kenapa mereka kok lemah? Mengapa mereka hina? Karena meninggalkan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladhi mahada lil ilhadi huwal bid'u was-sukutun nasi anha. Yang ya mahada ay sahala, yang memudahkan jalannya penyimpangan itu adalah kebid'ahan-kebid'ahan dibuka dengan berbagai bentuk kebid'ahan yang dibuka penyimpangan-penyimpangan di situ. Demikian pula suku diamnya manusia dari kebid'ahan itu. Kebid'ahan dibiarkan, penyimpangan dibiarkan. Imma mudahanatan, bisa jadi ya karena sifat basa-basi, ya, toleransi yang terlalu bebas. atau ingin mendapatkan dunia, ingin mendapatkan kedudukan, wa imma khaufan, atau bisa ditakut, khawatir terhadap dirinya, atau jubenan, penakut, wa imma bizadi ini dan itu, ila akhiri dzalik, dan lain sebagainya dari sebab-sebab seseorang diam terhadap kemungkaran. Sebagaimana diucapkan oleh sebagian ulama ya, terkait dengan orang yang mendiamkan kebatilan, dikatakan sebagai syaitan akhras, syaitan yang bisu, yang diam. Hadza aslun azimun, ini merupakan prinsip yang agung, yajibu an yanhadha bihi almuslimun, wajib bagi kaum muslimin untuk bangkit menegakkan prinsip itu dengan koridor, dengan bimbingan Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Li'annahu yadkhulu fin nasihati ad-dinun nasiha, karena masuk dalam bingkai an-nasihat, nasihat yang telah dipaparkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya agama ini adalah nasihat. Hadza min asalibi al-qasri li bayani 'azamati ad-din, yakni hadis ini, ad-dinu an-nasihatu alif lam, ad-din ma'rifat, kemudian an-nasihat juga ma'rifat. Biasanya kalau mubtada dan khobar itu mubtada-nya ma'rifat, kemudian khobarnya nakirah. Kenapa Nabi kita Muhammad SAW membawakan di sini bersabda dengan mubtada-nya ma'rifat, kemudian khobarnya juga ma'rifat, menunjukkan pentingnya perkara ini. Hadza min asalibil qasri, ini termasuk dari bentuk-bentuk al-qasr, pembatasan. Kenapa? Li bayani 'azamatid din, untuk menjelaskan pentingnya keagungan agama ini. Li 'azamati an-nasihati, karena keagungan nasihat. Agama tidak bisa tegak kecuali dengan adanya nasihat. Adanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Itu adalah inti dari agama ini, pokok dari agama Islam. Syahadatain bagian dari al-amru bil ma'ruf, iqamah shalah termasuk dari al-amru bil ma'ruf, dan seterusnya. Mengingkari kesyirikan, kebid'ahan, kekufuran, bagian dari an-nahyu 'anil munkar. Baik. Kemudian kata beliau, hafizahullah, al-hajju 'arafah. Haji adalah Arafah. Ai mu'dhamul haji, yakni mayoritas ibadah haji, ya, pokok dari ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Bukan berarti kemudian seorang berhaji cukup dengan wukuf di Arafah, ya, atau beribadah di Arafah semata tanpa yang lainnya, bukan. Namun di sini menunjukkan pentingnya wukuf di Arafah, bagian yang paling penting dari ibadah haji. Demikian pula nasihat di dalam agama ini merupakan poin pokok di dalam agama Islam. Tegaknya agama, lurusnya agama akan tercapai tatkala nasihat itu ditunaikan. Qala ad-dinun nasihatu, ad-dinun nasihatu, bahkan diulang dalam hadis Nabi SAW, diulang 3 kali oleh Nabi SAW, agama ini adalah nasihat, agama ini adalah nasihat. Li'annaha mu'zamud dini wa la yakumud dinu illa biha, karena mayoritas agama Islam, dan agama Islam tidak bisa tegak kecuali dengan an-nasihah, ditegakkannya nasihat tersebut, ditunaikannya hak-hak setiap yang memiliki hak. Qala an-nasihatu lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Nasihat tersebut adalah nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para imam kaum muslimin dan keumuman kaum muslimin. Qala fan nasihatu lillah an ta'budahu haqqa ibadatih. Nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sebenarnya. Ini kalimat yang jami'ah. Engkau beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sebenarnya. Mencakup di situ adalah bertauhid, ya. Demikian juga tercakup di dalamnya meninggalkan berbagai bentuk kesyirikan. Masuk di dalamnya beribadah di dalam keadaan ikhlas lillahi azza wa jal, dan beribadah sesuai dengan bimbingan Nabi SAW. Engkau beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sebenarnya. Mencakup pula terkait dengan masalah-masalah keimanan, masalah Islam, dan seterusnya. Qala wa kitabihi, yani fan nasihatu li kitabihi, demikian juga nasihat untuk kitab Allah, an ta'mala bihi wa tad'uwa ilaihi wa tadhubba anhu. Engkau mengamalkan Al-Quran, menjalankan kandungannya, ketika ada perintah dijalankan, ketika ada larangan ditinggalkan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kalau ada perintah wa'aqimus shalah wa'atuz zakah, tegakkan salat, tunaikan zakat, dan seterusnya. Anta'mala bihi, beramal berdasarkan Al-Quran. Wa tad'uwa ilaih, dan engkau menyeru kepada Al-Quran, mengajak manusia kembali kepada Al-Quranul Karim. Demikian juga wa tadhubba anhu, engkau membela Al-Quran, membela kehormatan dan kemuliaannya. Qala wali rasulihi sallallahu alaihi wasallam, nasihat untuk Rasul, an tuhibbahu, engkau mencintainya, melebihi kecintaan kepada seluruh umat manusia, bahkan kepada kedua orang tua, kepada anak, mengedepankan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tadhubba an 'irdhihi, engkau membela, dhabba'i bermakna dafa'a, engkau membela kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, harga dirinya dibela, kehormatannya dibela. Wa tadhubba an sunnatihi, dan engkau membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marah, murka tatkala Nabi dilecehkan, tatkala syariat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dihina, dia marah. Qala wa tatafaqqaha fiha, engkau bertafaqquh mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tafaqqahan nasu fiha, demikian pula ya manusia mempelajarinya, atau watufaqqiha, yakni tu'allima watufaqqiha an-nasa fiha, yakni engkau mengajarkan manusia tentang sunnah Nabi SAW. Kalau tadi watatafaqqaha fiha, engkau mempelajarinya, kemudian watufaqqiha an-nasa fiha, yang kedua setelah engkau mempelajari, ya, engkau mengajarkan manusia tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'allum wa ta'lim, mempelajari dan mengajarkan. Qala wal amru bil ma'ruf amrun 'azimun, mengajak kepada kema'rufan merupakan perkara yang agung, sebagaimana pula mengingkari kemungkaran juga perkara yang mulia, yang agung. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Apa sifatnya, bagaimana khairiyah tersebut dicapai? Kata Allah Subhanahu wa taala, dengan tiga hal. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian mengajak kepada kema'rufan. dan kalian mengingkari kemungkaran dan beriman kepada Allah. Di sini menunjukkan pentingnya al-amru bil ma'ruf. Di sisi mana? Ya. Yang pertama, ketika Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, Allah jadikan umat ini sebagai umat terbaik. Kemudian Allah posisikan al-amru bil ma'ruf pada poin yang pertama, sebelum an-nahyu 'anil munkar dan iman, untuk menunjukkan keagungan perkara ini. Sehingga beliau katakan fal amru bil ma'ruf amrun 'azim, mengajak kepada kema'rufan perkara yang agung. Qala ma hazu hadhihi al martabata, mereka tidak bisa meraih, tidak bisa meraih martabat ini sebagai umat terbaik, khair ummah, illa bihadihi al-maziyyati al-azimati, kecuali dengan maziyah, perkara yang membedakan ini yang sangat agung itu, yaitu al-amru bil ma'ruf wa nahyul munkar, yang dilalaikan oleh ahli kitab Yahudi maupun Nasrani. Ini yang membedakan, ini yang menjadi sebab Allah jadikan umat Islam sebagai umat terbaik. Nah, ini juga ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, demikian juga ulama yang lain. Qala min sifatil mu'minin, dan di antara sifat-sifat kaum mukminin, annahum ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau tadi disebutkan puasanya mengajak kepada kema'rufan, mengingkari kemungkaran, beriman kepada Allah merupakan sebab untuk meraih ya martabat umat yang terbaik. Berikutnya, ya kata beliau, dan di antara sifat-sifat kaum mukminin bahwasanya mereka mengajak kepada kema'rufan dan mengingkari kemungkaran. Mukmin yang sempurna imannya demikian. Qala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Kaum mukminin laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi wali, penolong, pembela bagi yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka mengajak kema'rufan dan mengingkari kemungkaran. Hadhihi sifatul mu'minin. Inilah sifat kaum mukminin. Idealnya dengan kaum munafikin ataupun orang kafir, ya'muruna bil mungkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Sebaliknya, mengajak kepada kemungkaran dan mengingkari kema'rufan. Itu kaum munafikin orang-orang kafir. Qala fa ya ikhwata, wahai saudara-saudaraku, ta'allamu al-ilm, ta'allamu al-ilma, pelajarilah ilmu, yakni kutuba ar-rududi, yaitu kitab-kitab rudud, kitab-kitab bantahan. Tentunya bantahan, sekali lagi sejak awal beliau sebutkan, tidak mungkin bisa membantah kecuali dengan ilmu, dengan ayat, dengan hadis, nah, dengan ucapan salaf. Pelajari ilmu rudud, kitab rudud, karena faedahnya sangat banyak. Syubhat-syubhat bisa tertolak dengan mempelajari hal demikian. Hiya janibun min jawanibil ilmi al-muhimmi. Kitab-kitab rudud merupakan satu bagian dari sekian bagian ilmu yang penting. Iqra'u fi abwabis salati, bacalah pada bab-bab salat. Wa abwabiz zakati, bab-bab zakat. Wa abwabi al-hajj, bab-bab haji. Wa abwabi al-aqidah, bab-bab aqidah. Wa abwabi al-mu'amalat, bab-bab mu'amalat, transaksi-transaksi. Wa fi abwabi raddi alal bid'ah, demikian pula pada bab-bab bantahan terhadap ahli bid'ah. Ya. Sejak dahulu para ulama kita demikian. Ya. Prinsip yang mereka terapkan dan mereka jalani, selain menjelaskan al-haq, menjelaskan kebaikan, juga mereka membantah kebatilan dan mengingatkan kejelekan. Para ulama dari zaman dahulu dan insyaallah hingga akhir zaman. Nah, karena apa? Karena ini merupakan sifat umat yang terbaik. Qala ma yaquluhu ahlul ahwa'i an ahli sunnati. Adapun perkara yang dikatakan oleh ahlu ahwa, para pengekor hawa nafsu, tentang ahlu sunnah, tuduhan para ahli bid'ah, para pengekor hawa nafsu kepada ahlu sunnah, anna syughlatahum ar-rududa ghairu sahihin. Bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah itu sibuk dengan bantah-membantah, lalai dengan ilmu. Kata beliau, ghairu sahih, itu enggak benar. Memang enggak benar. Kalau kita melihat berapa porsi yang kita pelajari, di sana ada kitab akidah, ada kitab fikih, ada kitab nahwu, ada kitab sorof, mustalah, usul fikih, banyak sekali. Yang kita pelajari bukan hanya kitab rudud. Berapa persen? Jadi tuduhan semacam ini enggak benar. Bahkan sebaliknya, mereka yang mengatakan tidak mau membantah rudud, akhirnya apa? Tidak mau membantah kitab-kitab rudud, tidak mau membaca kitab-kitab rudud, akhirnya mereka menjadi orang yang lembek, orang yang meremehkan kemungkaran, tidak mau mengingkari kemungkaran. Terus bagaimana umat mengetahui al-haq kalau tidak dijelaskan? Qala hafizahullahu ta'ala, bal hum mushtaghiluna bil ilmin nafi', bahkan mereka ahlus sunnah wal jamaah sibuk dengan ilmu yang bermanfaat. Ini kenyataannya. Thumma yaruduna ala ahli al-ahwa'i wal bid'i 'inda al-hajati ila dhalik. Kemudian mereka membantah ahli ahwa dan kebid'ahan ketika dibutuhkan hal tersebut. Wa hadza syarafun lahum, ini merupakan kemuliaan bagi mereka. Li anna hadza min babin nasihati lillahi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimin wa 'amatihim, karena ini termasuk bab nasihat kepada Allah, kitabnya, maksud juga rasulnya, a'immah muslimin dan keumuman kaum muslimin. Wasairun minhum ala tariqati as-salafi fi himayati dinillah, dan ini merupakan sair, perjalanan dari mereka untuk menempuh jalan salaf di dalam membela, menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk pengamalan terhadap hadis dan sebagai bentuk upaya untuk menitih jejak salaf para pendahulunya. Demikian para ulama zaman dahulu juga demikian. Bantahan-bantahan terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang, kaum Rafidhah, Mu'tazilah, Al-Khawarij. Lihat sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, membantah Khawarij di hadapan mereka dengan hujah, dengan bayan, membantah syubhat-syubhatnya. Siapa itu? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di masa kekhilafan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Contoh nyata. Bahwasanya apa yang ditempuh oleh salafiyin itu ada salafnya, ada pendahulunya. Qala yajibu an ya'rifal muslimun, wajib bagi kaum muslimin untuk mengenal, min bakurati hayatihim, sejak awal kehidupan mereka, tariqal huda min tariqid dalali, jalan yang benar. Dia mengenal, bisa membedakan antara jalan yang benar dari jalan yang salah. Wajib sejak awal harus tahu, bisa membedakan ini yang hak yang harus saya tempuh, ini batil harus saya hindari. Tahu ini tauhid untuk dijalani, tahu ini syirik ditinggalkan. Wajib. Sebagaimana dikatakan penyair, araftu syarra lali syarrih walakin litawaqih, faman lam ya'rif syarra anil khair yang qafi. Saya kenali kejelekan bukan untuk aku amalkan, namun agar saya terhindar darinya. Orang tidak kenal, tidak bisa membedakan antara kebaikan dan kejelekan, dikhawatirkan dia akan jatuh kepada kejelekan itu. Qala ya'rifu kaifa yamshi min awwali at-tariqi. Dia mengetahui bagaimana berjalan di awal jalan. Di awal ya perjalanan hidupnya tahu. Wa idza kana yata'allamu hakadha wala ya'rifu asy-syubha wala ya'rifu ar-radd 'alayha yadhi'u. Kalau dia ya yata'allamu hakadha, belajar apa adanya, belajar apa adanya, tidak ada upaya untuk mengerti al-haq, demikian pula upaya untuk mengerti kebatilan sehingga bisa membedakannya, dan dia tidak mengenal asy-syubah, syubhat-syubhat yang ada, dan tidak pula mengenal arad, bantahan terhadap syubhat itu, yang dia akan terbengkalai, bisa sesat. Qala wa qad yajlisu 'adadun minan nas ila 'alimin min ulama. Sungguh sekian banyak manusia duduk di hadapan seorang alim dari ulama. Alim dari ulama. La yash'uru bil bid'ah, dia tidak perhatian terhadap perkara kebid'ahan-kebid'ahan. Wa naqdiha, dan tidak perhatian terhadap bantahan, kritikan terhadap bid'ah, wabayaniha, dan penjelasan terhadap bid'ah itu. Belajar terus, mengajar terus, namun enggak perhatian terhadap penyimpangan-penyimpangan yang ada. Apa yang terjadi? Fayutayyihu wayutayyihuna an manhaji ulama'i salaf, sehingga dia ya dol, adol, ya sesat dan menyesatkan. Dia sesat, kemudian manusia yang belajar di sisinya juga tersesat dari manhaj ulama salaf, tidak berjalan sesuai dengan jalan ulama salaf, menyimpang. Alladhi ya'ni yu'allimun nasa faqat al-khayra wa ma yubayyinu lahum asy-syarra wal bid'a wadh-dhalalati. Ya, coba perumpamaan untuk mendekatkan pemahaman ini. Orang yang hanya mengajar manusia kebaikan, dan dia tidak menjelaskan kepada mereka kejelekan, kebid'ahan, kesesatan. Ngajar yang baik-baik, enggak mau mengingatkan dari yang batil, enggak mau mengingatkan dari kesyirikan, enggak mau mengingatkan dari kebid'ahan dan semisalnya. Ya. Seperti apa? Yazra', orang yang menanam. Tanam bibit yang bagus. Wa ta'ti al-hayawanatu, kemudian al-hayawanat ya, hewan-hewan datang. Kambing datang, sapi datang, macam-macam ya, tikus datang. Wal hasyaratu, serangga datang. Ta'kulu zar'ahu, kemudian memakan tanamannya. Sudah nanam bagus-bagus, namun enggak dibentengi, enggak dijaga, enggak diperhatikan. Ma hasala himayatun, hadhi himayatun. Enggak terwujud adanya himayah, pembentengan, enggak ada upaya untuk membentengi, menjaga tanaman itu. Hadhi himayatun, ini himayah, ini bentengnya itu, temboknya itu, pagernya dan semisalnya. Enggak ada upaya, enggak dijaga. Orang aja nanam padi, ketika dari awal ketika nanam dipilih bibitnya ya. Ditabur dulu, kemudian ditanam. Jadi ada rumput, dihilangkan rumputnya. Butuh pupuk, dipupuk, dihilangkan rumputnya. Kalau mulai butuh disemprot, semprot. Ya. Ada upaya untuk menjaga tanaman itu. Ya. Ketika mulai keluar bijinya, bunganya, kemudian ada isinya, ada burung, dia jaga. Dijaga. Tujuannya apa? Agar dia bisa memanen padi yang bagus, yang banyak. Itu contoh nyata. Hal demikian dijaga. Demikian juga pohon-pohon yang lainnya, tanaman yang lain. Bukan semata-mata nanam kemudian dibiarkan ya, mati. Gak disirami, gak dipupuk, gak dibersihkan dari hama dan lain sebagainya. Mau mendapatkan buah yang lezat, yang banyak, bisa, ya sulit. hal yang mustahil. Harus ada upaya pemupukan, demikian pula penjagaan. Qala hafizahullah, kaghairiha minal himayati tamaman. Ya. Kaghairiha, sebagaimana yang lain dalam perkara selain dari agama, minal himayati, dari upaya-upaya untuk menjaga tanaman itu. Ya, kalau seorang punya ternak juga demikian. Bagaimana caranya ternaknya sehat, gemuk, dan seterusnya, ada penjagaan, ada upaya. Ya. Demikian juga orang bisnis, berdagang juga berpikir, gimana caranya perdagangannya itu lancar, berkembang, enggak jatuh, enggak ngelimpang, dan seterusnya, ada upaya. Kaghairiha minal himayati tamaman, seperti upaya-upaya penjagaan yang lain persis. Mithlu at-tat'imati, ya, liddi al-amrali, seperti at-tat'imat, ya, ini imunisasi untuk melawan penyakit, ada upaya di situ. Wal himayati as-sihhiyati, dan ya, upaya-upaya penjagaan kesehatan, minal amradi al-badaniyati, dari penyakit-penyakit badan. Gimana caranya biar tidak terkena wabah penyakit? Gimana upaya biar tidak kena dampak nyamuk, demam berdarah, dan semisalnya, dibersihkan. Ada upaya. Diobati. Qala fal amradu al-qalbiyyatu wan-nafsiyyatu tahtaju ila himayatin aktsara, maka ya, penyakit-penyakit qalbu yang enggak terlihat, penyakit-penyakit jiwa itu membutuhkan upaya untuk membentengi lebih besar daripada perkara-perkara yang zahir, perkara-perkara yang tampak. Qala fa nuwajjihu hadzal kalam ila thullabil ilm wa ila al ulama, maka kami mengarahkan pembicaraan ini, nasihat ini, untuk para penuntut ilmu dan para ulama. An yattaqullaha tabaraka wa ta'ala, untuk bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa an ya'malu bi ilmihim, dan mengamalkan ilmunya. Wa an ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan hendaklah mereka mengajak kema'rufan dan mengingkari kemungkaran. Kullun bihasabi taqatihi, setiap orang berupaya sesuai dengan kemampuannya. La budda min ingkaril munkar, harus ada upaya untuk mengingkari kemungkaran. Waqad warada fi hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu, telah datang pada hadis Abu Sa'id dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, siapapun yang melihat kemungkaran, hendaklah dia ubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bi lisanihi, jika dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Fa illam yastati fa bi qalbi, jika tidak mampu, maka dengan kalbunya. Wa dzalika adhaful iman, itu adalah selemah-lemahnya iman. Wa fi hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walaysa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin, tidak ada di belakang itu, yakni mengingkari dengan kalbu, dari keimanan sebesar biji sawi. Qala fattaghyiru bil yad idza kana al munkaru min waladihi yughayyiru bi yadihi, mengubah kemungkaran dengan tangan, jika kemungkaran itu dari anaknya melakukan kemungkaran, maka dia mengubah kemungkaran dengan tangannya, karena anaknya dibawa tanggung jawab dia. Fi idaratihi yughayyiru bi yadihi, demikian pula kemungkaran yang terjadi pada suatu lembaga di bawah naungannya, maka dia pun mengingkari dengan tangannya. Fi madrasatihi, di dalam madrasahnya, sekolahnya, yughayyiru bi yadihi, dia ubah dengan tangannya. Wa idza lam yastati' bi yadihi fa bi lisanihi, jika tidak mampu mengubah dengan tangannya, maka dengan lisannya. Wa idza kana la yastati'u bi yadihi aw bi lisanihi, jika dia tidak mampu mengubah dengan tangannya atau lisannya. Wa lam yaqum bi hadzal wajibi fa huwa athimun, dan dia tidak menegakkan, tidak menjalankan, ya, tidak menjalankan kewajiban ini, maka dia berdosa. Fa in ajiza ani taghyiri bil yadi wa bil lisani, jika dia tidak mampu mengubah kemungkaran dengan tangan dan lisannya, fa yughayyiru bi qalbihi, maka dia mengubah dengan kalbunya. Wa hadza fardhu ainin ala kulli muslim, ini wajib bagi setiap muslim mengingkari kemungkaran dengan kalbunya. Dia membencinya, dia tidak mencintainya, dia murka. Qala fa idza kana fa idza ma ankara wa ghayyara bi qalbihi wa abghadha hadzal munkara fa hadza faqad faqada al iman wal iyad billah. Kalau dia ma ankara, tidak mengingkarinya, wa ghayyara bi qalbi, dan dia mengubah dengan kalbunya dan tidak membenci kemungkaran itu, maka sungguh keimanan telah hilang dari orang itu. Sebagaimana sabda Nabi tadi, ya, walaisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin. Kalau enggak ada lagi pengingkaran dalam kalbu, berarti enggak lagi beriman, ridho terhadap kemungkaran itu. Ta'allamul ilma wa'malu bihi, pelajari ilmu dan amalkan ilmu tersebut. Wa min ahdafil Islam, di antara tujuan-tujuan agama Islam, fihi anta'mura bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Maksudnya agama Islam memerintahkan, ya, mengharapkan, menginginkan agar engkau mengajak kepada kema'rufan dan mengingkari kemungkaran. Wa tansahal muslimin, engkau menasihati kaum muslimin. Wa ba'da dzalika al jihadu li'la'i kalimatillah hatta tusallu as-suyuf, hatta tusalla as-suyuf fi sabilillah. Setelah itu ditegakkan jihad untuk meninggikan kalimat Allah, hatta tusalla as-suyufu, sampai pedang-pedang dihunuskan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ala a'da'illah, menghadapi musuh-musuh Allah, inda wujudi man yarfa'u rayatal jihad li'ala'i kalimatillah, tatkala ada orang yang mengangkat bendera jihad, yakni dari pemerintah kaum muslimin, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah wadih, jelas penjelasan dari beliau. Barakallahu fikum. Baik.